إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات أعزكم الله جميعا pada malam hari ini kajian kita tentang kitab Majalis Syahri Ramadan tentang Adabus Siyam Al-Wajibah, adab-adab puasa yang wajib. Qala al-muallif rahimahullah al-majlisul ashir, majlis yang ke-10, fi adabis siyamil wajibah, tentang adab-adab puasa yang wajib. Alhamdulillahilladzi arsyadal khalqa ila akmalil adabi. Segala puji hanya milik Allah yang telah mengarahkan para makhluk kepada adab yang paling sempurna. Wa fataha lahum min khazaini rahmatihi wa judihi kulla bab. Serta membukakan untuk mereka dari perbendaharaan rahmat dan kedermawanannya semua pintu. Anara basairal mu'minina fa adrakul haqa'iqa wa talabul thawab. Dia telah menerangi nalarnya kaum mukminin sehingga mereka mengetahui hakikat-hakikat dan mencari pahala. Wa a'ma basairal mu'ridin an ta'atihi fasara bainahum wa baina nurihi hijab. Dan dia telah membutakan nalarnya orang-orang yang berpaling dari ketaatannya sehingga antara mereka dan cahaya ada tabir yang membatasi. Hada ulaika bifadlihi wa rahmatihi wa adallal akharina bi'adlihi wa hikmatihi. Dia yaitu Allah menunjuki mereka dengan keutamaan dan rahmatnya, dan menyesatkan yang lainnya dengan keadilan dan hikmahnya. Inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Sesungguhnya di dalam hal itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang berakal. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulk al-azizul wahhab. Hanya miliknya semua bentuk kerajaan, yang maha perkasa lagi maha memberi. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uthu bi ajallil ibadati wa akmalil adab. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya yang diutus dengan membawa ibadah yang paling mulia dan adab yang paling sempurna. Sallallahu alaihi wa ala jami'il ali wal ashab wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ab wa sallama taslima. Dan semoga salawat Allah dicurahkan kepada beliau, kepada segenap keluarga dan para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Dan semoga salam Allah juga dicurahkan kepada mereka semua. Ikhwani, saudara-saudaraku, i'lamu anna lissiyami adaban kathirah. Ketahuilah bahwa puasa itu memiliki adab-adab yang banyak. La yatimmu illa biha wa la yakmulu illa bil qiyami biha. Puasa itu tidak akan terwujud kecuali dengannya, dan tidak akan sempurna kecuali dengan melaksanakannya, melaksanakan adab-adab tersebut. Wahia ala kismain, dan adab-adab itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, adabun wajibah, la budda lissaim min mura'atiha wal muhafazati alaiha. Bagian yang pertama adalah adab-adab yang wajib, yang orang berpuasa harus memperhatikannya dan menjaganya. Kemudian yang kedua, wa adabun mustahabbah yambaghi an yura'iyaha wa yuhafidha 'alayha. Bagian yang kedua adalah adab-adab yang mustahabbah, adab-adab yang dianjurkan, yang disunnahkan, yang seyogianya orang yang berpuasa memperhatikannya dan menjaganya. Wa minal adabil wajibah, maka di antara adab-adab yang wajib, an yakuma shaim bima aujaballahu alaih minal ibadatil qawliyah wal fi'liyah. Maka di antara adab-adab yang wajib adalah orang yang sedang berpuasa wajib melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepadanya dari ibadah-ibadah yang berbentuk ucapan dan perbuatan. Wa min ahammiha, dan di antara ibadah yang paling penting adalah as-salatul mafruḍah allati hiya akadu arkanil Islam ba'da syahadatain. Dan di antara ibadah yang paling penting adalah salat yang wajib, yang ia merupakan rukun Islam yang paling ditekankan setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Fatajibu mura'atuha bil muhafazati 'alaiha wal qiyami bi arkaniha wa wajibatiha wa syurutiha. maka wajib memperhatikan ibadah ini yaitu salat dengan menjaganya, melaksanakan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya dan syarat-syaratnya. Bayu'addiha fi waqtiha ma'al jama'ah fil masajid. Maka orang yang berpuasa wajib melaksanakan sholat tersebut pada waktunya bersama jamaah, yaitu secara berjamaah di masjid. Dan ini ditujukan bagi kaum laki-laki yang sudah mukallaf, yang sudah balig lagi berakal. Maka wajib bagi laki-laki yang demikian sifatnya melaksanakan sholat yang lima waktu di masjid secara berjamaah. Dan berdosa apabila ia tidak melaksanakannya, yaitu tanpa ada uzur syar'i. Kemudian Al-Imam Ibn Utsaimin menjelaskan, fa inna dzalika min at-taqwa allati min ajliha syuri'a as-siyam wa furida 'ala al-ummah. Karena sesungguhnya hal itu merupakan bagian dari takwa yang karenanya puasa itu disyariatkan dan diwajibkan kepada umat ini. Wa idha'atu shalah munafin lit-taqwa wa mujibun lil-uqubah. Dan menyia-nyiakan salat merupakan perkara yang menafikan takwa dan faktor yang menyebabkan ditimpakannya hukuman. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u sholata wa attaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila saliha fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yudhlamuna syai'a. Maka datanglah setelah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan melakukan amal soleh, maka mereka itu orang-orang yang akan masuk surga dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Surah Maryam ayat 59 sampai dengan ayat 60. Kemudian Al-Imam Ibn Utsaimin menjelaskan, wa minas sha'imin man yatahawan bi salatil jama'ah ma'a wujubiha 'alaih. Dan di antara orang-orang yang sedang berpuasa ada yang meremehkan salat berjamaah, padahal salat berjamaah ini diwajibkan kepada dirinya. Dan ini merupakan fakta yang terjadi pada banyak kaum muslimin yang sedang melaksanakan puasa. Mereka dengan ringan dan dengan mudah meninggalkan salat berjamaah tanpa ada udzur yang diterima di dalam syariat ini. Wa qad amara Allahu biha fi kitabi. Dan Allah telah memerintahkan salat berjamaah di dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'an. Faqal, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa idza kunta fihim faqamta lahum as-salah faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu ya'ni atammu salatahum wal yakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu fal yusallu ma'ak wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Dan apabila engkau berada di tengah-tengah mereka kemudian engkau hendak melaksanakan salat bersama mereka, maka hendaklah sekelompok orang dari mereka sholat bersamamu dan hendaklah mereka menyandang senjata-senjata mereka. Kemudian apabila mereka telah menyelesaikan solat mereka, maka hendaklah mereka berpindah dari belakangmu, dan hendaklah kelompok yang lain yang belum solat datang, kemudian hendaklah mereka solat bersamamu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Surah An-Nisa ayat 102. Maka Imam Ibn Utsaimin menjelaskan, fa'amarallah bis-shalah ma'al jama'ah fi halil qital wal khauf. Maka Allah Ta'ala, yaitu di dalam ayat tadi, memerintahkan solat secara berjama'ah fi halil qital, dalam kondisi terjadi peperangan, wal khauf, dan dalam kondisi ada perasaan takut. Fafi halit tuma'ninati wal aman awla, maka diwajibkannya solat secara berjamaah pada kondisi tenang dan aman lebih utama. Jadi ini merupakan salah satu dalil yang menunjukkan wajibnya solat secara berjamaah. Kemudian Al-Imam Ibn Utsaimin membawakan dalil yang lainnya dari As-Sunnah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna rajulan a'ma qal, bahwa seorang laki-laki buta bertanya kepada beliau, berkata, ya Rasulullah, laisa li qa'id yakuduni ilal masjid. Wahai Rasulullah, aku tidak punya seseorang yang menuntunku ke masjid. Barakhasalah, lalu beliau memberikan keringanan kepadanya, yaitu untuk salat di rumah dan tidak mendatangi masjid. Falamma walla, ketika laki-laki yang buta itu pergi meninggalkan beliau, da'a, beliau memanggilnya. Waqal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, hal tasma'un nida bis shalah, apakah engkau mendengar azan atau seruan untuk salat? Qala na'am, ia menjawab iya. Qala fa ajib, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka jawablah, yaitu hadirilah salat secara berjamaah di masjid. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Falam yurakhis lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tarkil jama'ah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan keringanan kepada laki-laki tersebut di dalam meninggalkan salat secara berjamaah. Ma'annahu rajulun a'ma, padahal ia adalah seorang laki-laki yang buta. Wa laisa lahu qa'id, dan tidak ada yang menuntunnya ke masjid. Wa tarikul jama'ah ma'idat idha'atihil wajib, qad harama nafsahu khairan kathira min mudha'afatil hasanat. Kemudian Al-Imam Ibn Utsaimin setelah menjelaskan atau membawakan beberapa dalil tentang wajibnya salat berjamaah, beliau menjelaskan, dan orang yang meninggalkan salat jamaah itu di samping ia mengabaikan, menyia-nyiakan perkara yang wajib, maka ia telah menghalangi dirinya. Harama maknanya mana? Menghalangi dirinya mendapatkan kebaikan yang banyak dari kebaikan yang dilipat gandakan. Fa'inna salatal jama'ah muda'afa, sebab salat berjamaah itu dilipat gandakan pahalanya, yaitu dibandingkan salat sendirian. Kama fi sahihain min hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sebagaimana tertera di dalam as-sahihain, sahih Bukhari dan Muslim, dari hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jama'ati tafdulu على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. Salat berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibandingkan salat sendirian. Wa fawwatal masalih al ijtima'iyyah allati tahsul lil muslimin bi ijtima'ihi 'ala as-salah min gharsil mahabbah wal ulfah wa ta'limil jahil wa musa'adatil muhtaj wa ghairi dhalik. Dan orang yang meninggalkan salat berjamaah telah terluput darinya kebaikan-kebaikan sosial yang dicapai oleh kaum muslimin dengan berkumpulnya mereka di dalam salat berjamaah, berupa ditanamkannya rasa cinta, persatuan, diajarkannya orang yang jahil, ditolongnya orang yang membutuhkan pertolongan, dan perkara yang lainnya. Wa bitarkil jama'ah yu'arridu nafsahu lil'uqubah wa musyabahatil munafiqin. Ya, di samping terluput dari orang yang meninggalkan salat berjamaah kebaikan-kebaikan dan keutamaan yang banyak, di sini Imam Ibn Utsaimin juga menjelaskan, dengan meninggalkan salat berjamaah, orang yang meninggalkannya telah menjadikan dirinya berpeluang ditimpakan hukuman dan menyerupai orang-orang munafik. Bafi sahihain, yaitu berarti dia telah menjatuhkan dirinya di dalam hukuman yang berat dan terjerumus di dalam menyerupai orang-orang munafik, yaitu orang-orang munafik yang enggan melaksanakan salat secara berjamaah di masjid. Fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, maka di dalam as-sahihain Sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, athqalus salawat 'alal munafiqin salatul 'isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu adalah salat Isya dan salat subuh. Walau ya'lamun ma fihima la'atawhuma walau habwa. Sekiranya orang-orang munafik itu mengetahui apa yang ada pada keduanya, yaitu pahala yang besar yang ada di dalam salat Isya dan salat subuh, niscaya mereka akan mendatanginya, menghadirinya, walaupun dengan cara merangka. Waqad hamamtu walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqan. Dan sesungguhnya aku telah bertekad untuk memerintahkan ditegakkannya salat, kemudian salat itu ditegakkan. Thumma amur rajulan fayusalli bin nas. Kemudian aku perintahkan seseorang, lalu ia melaksanakan salat dengan orang banyak, yaitu menjadi imam pengganti beliau. Thumma antalik ma'i birijalin ma'ahum huzamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna as-salah fa uharriqa 'alaihim buyutahum bin nar. Kemudian aku pergi dengan sekelompok orang yang bersama mereka huzamun. Huzamun adalah bentuk jamak dari huzmah. Huzmah wazannya sama dengan ghurfah, bentuk jamaknya sama dengan ghuraf. Huzam bersama mereka, bersama kelompok laki-laki tersebut ada beberapa ikat kayu bakar menuju sekelompok orang yang tidak menghadiri salat berjamaah, lalu aku bakar rumah-rumah mereka dengan api. Hadis ini, di dalam hadis ini dijelaskan tentang hukuman yang ditimpakan kepada orang-orang yang tidak menghadiri salat berjamaah. yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak membakar rumah-rumah mereka dengan api. Dan hadis, di awal hadis disebutkan sifat orang-orang munafik yang berat untuk melaksanakan salat secara berjamaah, terutama salat Isya dan salat subuh. Kemudian wa fi sahih Muslim an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qaal, dan di dalam sahih Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, man sarrahu an yalqallaha ghadan muslima falyuhafiz ala hadhihi shalawat. Siapa yang merasa senang berjumpa dengan Allah esok, yaitu pada hari kiamat, dalam keadaan sebagai muslim, maka hendaklah ia menjaga salat-salat ini. Aitu yunada bihin, yaitu di tempat diserunya salat tersebut, yaitu di masjid. Aitu yunada bihin, di tempat diserunya salat-salat itu, yaitu di masjid. Fa inna Allah syara'a li nabiyyikum sunanal huda, sebab Allah telah mensyariatkan bagi nabi kalian sunana ay turuqa al huda, jalan-jalan petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda, dan sesungguhnya salat-salat itu termasuk jalan-jalan petunjuk. Qal, ia berkata, wa laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiq ma'lumun nifaq, dan sesungguhnya aku telah melihat kami dan tidaklah mangkir dari salat berjamaah kecuali seorang munafik yang telah diketahui kemunafikannya. Wa laqad kana ar-rajul yu'ta bihi yuhada bainar rajulain hatta yuqam fi shaf, sesungguhnya seseorang itu didatangkan dalam keadaan dipapah oleh dua orang hingga ia diberdirikan di shaf, yaitu dipapah dari rumahnya menuju masjid agar ia bisa melaksanakan salat berjamaah di masjid. Athar Abdullah ibn Mas'ud ini menunjukkan bahwa salat berjamaah merupakan perkara yang sangat penting di dalam syariat ini. Sampai-sampai Abdullah ibn Mas'ud menjelaskan bahwa tidaklah mangkir dari salat berjamaah di zaman mereka, di zaman para sahabat, kecuali seorang munafik yang telah diketahui kemunafikannya. Kemudian Al-Imam Ibn Utsaimin menjelaskan, wa minas sha'imin man yatajawazu bil amr fayanam 'anil shalah fi waqtiha, dan di antara orang-orang yang sedang berpuasa ada orang yang melampaui perkara ini, di mana ia tidur sehingga salat lewat dari waktunya. Wa hadza min a'dhamil munkarat, dan ini kata beliau termasuk kemungkaran yang paling besar. Wa ashaddil idha'ah lis salawat, dan tindakan menyia-nyiakan salat yang paling besar. Hatta qala katsir minal ulama, banyak ulama yang mengatakan, inna man akhara as-salah an waqtiha biduni udhrin syar'i lam tuqbal wa in shalla mi'ata marrah. Sesungguhnya orang yang menangguhkan salat dari waktunya tanpa ada udzur yang diterima di dalam syariat, maka salatnya tidak diterima sekalipun ia salat 100 kali. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna bahwa raddun, siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah kami terhadapnya, tidak ada petunjuk kami terhadapnya maka ia tertolak. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Wassalah ba'da waktiha laisa 'alaiha amrun nabi sallallahu alaihi wasallam fatakunu mardudah ghaira maqbulah. Dan salat setelah waktunya habis bukan termasuk perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan termasuk perkara yang dituntunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia tertolak, tidak diterima. Kesimpulannya bahwa salat berjamaah bagi laki-laki yang sudah mukallaf, yang sudah baligh lagi berakal, hukumnya wajib. Ia berdosa apabila ia meninggalkannya tanpa ada uzur yang diterima di dalam syariat ini. Oleh karena itu, seyogianya setiap muslim antusias untuk melaksanakan salat berjamaah ini dan bersegera datang ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah dan tidak terlambat datang ke masjid. Dan semakin cepat seseorang datang ke masjid untuk melakukan salat berjamaah, maka semakin banyak keutamaan yang didapatkannya dan diperolehnya. Berikut ini sebagai tambahan faedah dalam rangka memberikan motivasi kepada kita semua agar kita menjaga salat berjamaah dan bersegera untuk datang ke masjid guna melaksanakannya. Kami bawakan beberapa penjelasan berikut ini. Tadi telah dijelaskan bahwa bersegera datang untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid memiliki keutamaan yang besar. Di antaranya apa yang tertera di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fin nida' was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi." Lastahamu. Sekiranya manusia itu mengetahui apa yang terdapat, yaitu pahala yang besar yang terdapat di dalam azan dan shaf yang pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan hal itu kecuali dengan cara mengundi, niscaya mereka akan mengundinya. Walau ya'lamun ma fit tahjir lastabaku ilai. Sekiranya mereka mengetahui pahala yang besar yang terdapat di dalam at-tahjir. At-tahjir adalah at-tabkir ila salat, bersegera datang ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah, niscaya mereka akan berlomba-lomba untuk melakukan hal itu. Walau ya'lamun ma fil atamah was-subh la atawhuma walau habwa. Dan sekiranya mereka mengetahui pahala yang besar yang terdapat di dalam salat Isya dan Subuh, niscaya mereka akan mendatangi keduanya walaupun dengan cara merangkak. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Masyaral ikhwah wal akhawat azakumullah jami'an, bersegera datang ke masjid untuk salat berjamaah merupakan kebiasaan orang-orang soleh terdahulu dan sifat kaum mukminin. Aisyah pernah ditanya oleh Al-Aswad ibn Yazid, "Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha." Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ma kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasna' fil bait?" Apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah? Qalat Aisyah menjawab, "Kana yakun fi mihnati ahli." Beliau biasa membantu pekerjaan keluarga beliau. Fa idza sami'al adzan kharaj. Apabila beliau mendengar adzan, maka beliau segera keluar. Yaitu beliau tinggalkan pekerjaan beliau dan beliau segera keluar rumah menuju masjid. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini merupakan amalan yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika beliau berada di rumah sibuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah beliau seperti menjahit pakaian beliau, memperbaiki sandal beliau, memerah kambing beliau dan yang lainnya. Namun ketika beliau mendengar azan, beliau tinggalkan semua pekerjaan tersebut, beliau segera pergi ke masjid seolah-olah beliau tidak mengenal keluarga beliau dan beliau tinggalkan semua kesibukan beliau. Dan ini pula yang dilakukan oleh para as-salafus salih sebagaimana tergambar di dalam beberapa asar berikut ini. Sa'id ibn al-Musayyab berkata, "Ma azzanal muazzin fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam mundu 30 sanah illa wa ana fil masjid." Tidaklah muazzin mengumandangkan azan di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak 30 tahun melainkan aku telah berada di masjid. Beliau juga mengatakan, "Ma fatatni takbiratul ula mundu 50 sanah." Tidak pernah terluput dariku takbir yang pertama, yaitu bersama imam, sejak 50 tahun. Rabi ibn Yazid mengatakan, "Ma azzanal muazzin li salati dhuhr mundu 40 sanah illa wa ana fil masjid." Tidaklah muazzin mengumandangkan azan untuk salat zuhur sejak 40 tahun yang lalu melainkan aku telah berada di masjid. Illa an akuna maridan au musafira, kecuali jika aku sedang sakit atau musafir. Yahya ibn Ma'in mengatakan dari Yahya atau meriwayatkan dari Yahya ibn Sa'id, ia bahwasanya innahu lam yafudhu az-zawal fil masjid mundu 40 sana, bahwa tidak pernah terluput dari beliau kondisi terbenamnya matahari di masjid sejak 40 tahun. Demikianlah beberapa azhar dari para salafus saleh yang menunjukkan sikap antusias mereka untuk bersegera datang ke masjid guna melaksanakan salat berjamaah. Kemudian ketahuilah masyarul ikhwah bahwa terlambat datang ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah menyebabkan beberapa bentuk kerugian dan dampak-dampak yang tidak baik. Di antaranya, yang pertama, ditinggalkannya salat berjamaah secara keseluruhan pada akhirnya, yaitu ditinggalkannya pada akhirnya salat berjamaah secara keseluruhan. Jadi bertahap. Pertama, ketinggalan takbiratul ihram. Kemudian setelah itu ketinggalan satu rakaat. Kemudian setelah itu meningkat dua rakaat. Begitu seterusnya sampai ditinggalkannya salat berjamaah secara keseluruhan. Dan ini merupakan tanda lemahnya iman dan sifat malas dalam beribadah. Dan telah ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La yazalu qaumun yata'akhkharun 'anil saffil awwal hatta yu'akhkhirahumullah finnar." Senantiasa atau ada sekelompok orang yang terus-menerus terlambat dari menempati saf pertama hingga Allah mengakhirkan mereka di neraka. menempatkan mereka di neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Sunan Abi Dawud, hadis nomor 679. Perhatikanlah masyarul ikhwah, bahaya yang menimpa orang yang terlambat datang ke masjid untuk salat berjamaah, di mana akhirnya dia meninggalkan salat berjamaah secara menyeluruh, bahkan disebutkan oleh para ulama meninggalkan kebaikan-kebaikan yang lain sehingga Allah memasukkannya ke dalam neraka. Oleh karena itu, kita tidak boleh menganggap remeh dan menganggap enteng perkara solat berjamaah ini. Kemudian yang kedua, terluput darinya, dari orang yang terlambat, sebagian dari pahala solat. Karena jika ia dapat solat bersama imam dari permulaan, yaitu sejak takbiratul ihram, maka telah terluput darinya pahala solat yang Allah tetapkan bagi orang-orang yang duduk di masjid menunggu solat. Jika terluput darinya sebagian solat bersama imam, maka akan terluput darinya pahala ini dan pahala bersama imam. Hal ini sebagaimana tertera di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum idza tawaddaa fa ahsana, yaitu al-wudu, ba'atal masjid, la yuridu illa shalah, lam yakhthu khutwatan illa rafa'a Allah biha daraja wa hatta anhu khati'a hatta yadkhula al-masjid. Sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian berwudu, kemudian ia melaksanakan wudu dengan baik, kemudian ia datang ke masjid, ia tidak menginginkan kecuali solat, maka tidaklah ia melangkahkan satu langkah melainkan Allah akan mengangkat dengannya satu derajat dan menghapus darinya satu kesalahan hingga ia masuk masjid. Wa idza dakhala al-masjid kana fi shalah ma kanat tahbisu, dan apabila ia telah masuk masjid maka ia berada dalam kondisi salat selama ia, yaitu menahannya, wa tusalli alaihil malaika, dan para malaikat berselawat itu mendoakannya, madama fi majlisihi alladhi yusalli fi, selama ia berada di majlis, di tempat duduk yang ia salat padanya. Allahumma ghfirlah, Allahumma arhamhu, wa ma lam yuhdith fi. Malaikat itu berkata, ya Allah ampunilah dia, ya Allah berilah rahmat kepadanya selama ia tidak berhadas. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga, orang yang terlambat datang ke masjid tidak akan mendapatkan shaf yang pertama, sehingga terluput darinya keutamaan berada di shaf pertama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan beberapa keutamaan berada di shaf yang pertama, di antaranya apa yang telah lalu, dan hadis yang lain adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusallun 'ala shaffil awwal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mendoakan shaf yang pertama, yaitu orang-orang yang berada di shaf yang pertama. Syekh Al-Albani mengatakan dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib, hadis nomor 491, hasanun li ghairihi. Sebagaimana telah terluput dari orang yang terlambat istighfar Nabi untuk mereka yang sholat di shaf yang pertama dan doa beliau. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari hadis Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru lis-saffil mutaqaddim salasan walits-tsani marrah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohonkan ampunan untuk saf terdepan 3 kali dan saf yang kedua 1 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan An-Nasa'i serta selain keduanya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih At-Targhib wat-Tarhib hadis nomor 490. Kemudian yang keempat, terluput dari orang yang terlambat, terluput dari takbiratul ihram bersama imam. Itu orang yang terlambat datang, akan terluput darinya takbiratul ihram bersama imam, sehingga terluput darinya keutamaan yang besar yang tertera di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut ini: man shalla lillahi 40 yawman fi jama'ah yudriku takbiratul ula kutiba lahu bara'atan, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Siapa yang salat karena Allah 40 hari secara berjamaah dalam keadaan ia mendapatkan takbir yang pertama, itu bersama imam, maka ditetapkan baginya dua keadaan, dua perkara yang menyebabkan ia terbebas, yaitu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Yang pertama, ia terbebas dari neraka, dan yang kedua, ia terbebas dari sifat kemunafikan. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan Syekh Al-Albani mengatakan dalam Sahih At-Targhib wat-Tarhib hadis nomor 409, hasanun li ghairi. Hadis ini hasan li ghairi. Oleh karena itu, masyarul ikhwah, para salaf rahimahumullah memiliki sikap antusias untuk mendapatkan takbiratul ihram ini. Dan ini tercermin di dalam beberapa asar berikut ini. Kanal a'mash qariban min sab'ina sanah lam tafudhu at-takbiratul ukhra, lam tafudhu takbiratul ula. Al-a'mash hampir 70 tahun tidak pernah terluput darinya, tidak pernah tertinggal takbir yang pertama. Dan juga waqala Ibnu Sama'ah makattu 40 sanah lam tafutni at-takbiratul ula illa yawma matat ummi. Ibnu Sama'ah mengatakan, aku berada selama 40 tahun dalam keadaan tidak terluput dariku takbir yang pertama, kecuali pada hari ibuku meninggal. Dan para ulama salaf menganggap jelek tindakan mengabaikan perihal mendapatkan takbiratul ihram. Waqi' ibn al-Jarrah mengatakan, kunna idza ra'aina ar-rajul yatahawan bit takbiratil ula alimna annahu la yuflih. Kami apabila melihat seorang laki-laki itu meremehkan takbir yang pertama, maka kami tahu bahwa orang itu tidak beruntung. Kemudian Ibrahim At-Taimi mengatakan, idza ra'aitar rajul yatahawan bit takbiratil ula baghsil yadaka min. Apabila engkau melihat seorang laki-laki bermudah-mudahan atau meremehkan takbir yang pertama, maka cucilah tanganmu darinya. Demikianlah berapa perkara yang kami anggap perlu untuk dijelaskan dalam rangka memotivasi kita untuk menjaga solat berjamaah dan untuk bersegera datang ke masjid guna melaksanakannya. Kita kembali kepada penjelasan Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan, "Wa minal adabil wajibah," dan di antara adab yang wajib, "ayyajtaniba as-sha'im jami'a ma harramallahu wa rasuluhu min al-aqwal wal af'al." Orang yang sedang berpuasa hendaknya menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan. "Fayajtanib al-kadzib wa wal ikhbar bi khilafil waqi'." Kemudian Syekh menyebutkan contoh yang pertama, yang dari perkataan yang wajib dijauhi adalah al-kadzib, dusta, yaitu memberitahu perkara yang menyelisihi kenyataan. "Wa a'dhamuhu," dan kedustaan yang paling besar, "al-kadzib 'ala Allah wa rasulih," adalah berdusta atas nama Allah dan Rasul-Nya. "Ka'an yansuba ila Allah aw ila rasulih tahlil haramin aw tahrim halal bila 'ilm." Misalnya seseorang menyandarkan kepada Allah atau Rasul-Nya penghalalan suatu yang haram atau pengharaman suatu yang halal tanpa ilmu. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadha halalun wa hadha haram litaftaru 'ala Allahi al-kadhib innal ladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun mata'un qalilun wa lahum 'adzabun alim." Dan janganlah kalian mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut lisan kalian sebagai atau secara dusta, "ini halal dan ini haram," supaya kalian mengadakan kedustaan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah, mereka tidak beruntung. Ia adalah perhiasan yang sedikit, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Surah An-Nahl ayat 116 sampai dengan ayat 117. Wa fi sahihain wa ghairihima min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu an wa ghairih anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Dan di dalam as-sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, serta selain keduanya, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan yang lainnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang berdusta atas namaku dalam keadaan sengaja, secara sengaja, maka hendaknya ia menyiapkan tempatnya di neraka." Wa hadzara an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-kadzib, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dari dusta, mewanti-wanti dari dusta. Faqal, di mana beliau bersabda, "Iyyakum wal kadzib," jauhilah oleh kalian kedustaan itu. "Fa innal kadziba yahdi ilal fujur," sebab kedustaan itu menggiring kepada al-fujur. Al-fujur, bagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Utsaimin, adalah al-khuruj an ta'atillah ila ma'siyati, menyimpang dari ketaatan kepada Allah menuju maksiat kepadanya. "Wa innal fujur yahdi ilan nar," dan al-fujur menggiring kepada neraka. "Wala yazalur rajul yakdzib wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba," dan seseorang itu terus-menerus berdusta dan berusaha berdusta, yaitu berulang-ulang kedustaan muncul darinya hingga ia dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Na'udzubillahi min dzalik. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Inilah perkara yang pertama yang wajib dijauhi, yaitu dusta. Kemudian perkara yang berikutnya, itu yang kedua, wa yajtanib al-ghibah, dan orang berpuasa menjauhi al-ghibah, ghibah atau menggunjing sesama muslim. Wa yadhkuruka akhaka bima yakrah bi ghaibatihi, yaitu tindakanmu menyebut saudaramu tentang apa-apa yang tidak disukainya ketika ia tidak ada di hadapanmu. Sawa'un dzakartahu bima yakrah fi khilqatihi kal a'raj wal a'war wal a'ma 'ala sabilil aib wadh-dham. Sama saja apakah engkau menyebutnya dengan sesuatu yang tidak disukai ya berkaitan dengan fisiknya, seperti ia orang yang pincang, orang yang buta sebelah matanya, atau orang yang buta dalam rangka menghina dan mencelanya. Au bima yakrah fi khuluqi, atau menyebutnya dengan sesuatu yang tidak disukainya berkaitan dengan akhlaknya, kal ahmaq wassafi wal fasik wa nahwi, seperti orang yang dungu, orang yang tolol, orang fasik dan yang semisalnya. Wa sawa'un kana fihi ma taqul aw lam yakun, sama saja apakah apa yang kau katakan itu ada pada dirinya atau tidak ada pada dirinya, semuanya diharamkan. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil ghibah, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang ghibah. Faqal, di mana beliau menjawab, beliau mengatakan hiya dzikruka akhaka bima yakrah, ghibah itu adalah tindakanmu menyebut saudaramu tentang apa-apa yang tidak disukainya. Qila, kemudian ditanyakan, apa ra'aita in kana fi akhi ma aqul, bagaimana pendapat anda jika apa yang aku katakan ada pada diri saudaraku? Qal, in kana fihi ma taqul faqad ightabtah, apabila apa yang kau katakan ada pada dirinya, berarti engkau telah menghibahnya, menggunjingnya. Wa illam yakun fi ma taqul faqad bahattah, dan apabila tidak ada pada dirinya apa yang kau katakan, maka sungguh engkau telah melemparkan kebatilan kepada dirinya, yaitu buhtan. Al-buhtan yani nam qadfu al-akhar al-ghair bil batil, menuduh orang lain dengan perkara yang batil, tidak ada pada dirinya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Walakin nahallah 'anil ghibah fil Qur'an wa syabbahaha bi absya'i surah, dan sungguhnya Allah telah melarang ghibah di dalam Al-Qur'an. Wa syabbahaha bi absya'i surah, dan beliau menyerupakan ghibah itu dengan bentuk yang paling jelek. Syabbaha birrajul ya'kulu lahma akhihi maita, beliau menyerupakan ghibah dengan seorang laki-laki yang memakan daging saudaranya yang sudah mati. Faqala ta'ala, di mana Allah Ta'ala berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain, apa salah seorang di antara kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, tentu kalian merasa jijik terhadapnya. Surah Al-Hujurat ayat 12. Wa akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu marra lailatal mi'raj biqaumin lahum adfar min nuhas yakhmishun biha wujuhahum wa sudurahum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa pada malam Al-Mi'raj, ketika beliau dibawa naik ke langit, beliau melewati sekelompok orang yang memiliki kuku dari tembaga yang dengannya mereka menggaruk atau mengoyak wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka. Faqal, lalu beliau bertanya, man haula'i ya Jibril, siapakah mereka ini wahai Jibril? Qal, Jibril menjawab, haula' alladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaq'una fi a'radihim. Mereka ini adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia. Maksudnya ya'kulun luhuman nas ay yaghtabunahum, yaitu orang-orang yang menggunjing saudara-saudara mereka. Wa yaq'un fi a'radihim, dan mereka mencela saudara atau orang-orang tersebut. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih Sunan Abi Dawud hadis nomor 4878. Jadi ini perkara yang kedua yang dilarang dan wajib dihindari oleh orang yang sedang berpuasa agar puasanya tetap sempurna dan tidak berkurang pahalanya dengan tindakan ini. Kemudian perkara yang ketiga yang dilarang, wa yajtanibun namimah, dan orang yang sedang berpuasa hendaknya menjauhi an-namimah, yaitu mengadu domba. Wa hiya naqlu kalami syakhsin fi syakhs ilaih liyubsida bainahuma, yaitu menukilkan perkataan seseorang tentang seseorang kepadanya untuk merusak hubungan di antara keduanya. Wa hiya min kaba'iriz dzunub, dan namimah mengadu domba termasuk dosa besar. Qala fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini merupakan min nususil wa'id, nas yang berisi ancaman. Nas yang berisi ancaman, dalam hal ini ancaman dari melakukan namimah, mengadu domba. Dan ini tidak berarti pelaku tindakan mengadu domba kekal di neraka, melainkan ia pada waktu tertentu akan masuk neraka dan pada akhirnya tempatnya adalah sorga. Sebab ini termasuk dosa besar, dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang dosa besar bagi siapa yang meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat darinya adalah tahta masyiatillah, kembali kepada kehendak Allah. Jika Allah menghendakinya, maka dosanya diampuni dan dia langsung masuk surga. Dan jika Allah menghendakinya, maka ia terlebih dahulu dibersihkan di neraka, kemudian setelah itu baru masuk surga. Wa fi sahihain min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan di dalam as-sahihain dari hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra biqabrayn. Dari hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan, yaitu dua kuburan yang ada penghuninya. Faqal, lalu beliau bersabda, innahuma la yu'adzaban, sungguhnya penghuni dua kuburan itu benar-benar sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir, ay fi amrin syaqqin alaihima, dan keduanya tidaklah disiksa karena suatu perkara yang berat bagi keduanya. Amma ahaduhuma fakana la yastanzihu minal baul, adapun salah satu dari keduanya maka ia tidak bersuci dari kencingnya. Wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah, adapun yang lain maka ia suka mengadu domba. Wan namimah fasadun lil fardi wal mujtama wa tafriq bainal muslimin, dan namimah mengadu domba adalah kerusakan yang tindakan kerusakan bagi individu dan masyarakat, serta tindakan memecah belah kaum muslimin. Wa ilqa lil adawah bainahum, serta melemparkan atau menanamkan permusuhan di antara mereka. Allah Ta'ala berfirman, wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim, dan janganlah engkau menuruti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela lagi suka mengadu domba. Surah Al-Qalam ayat 10 sampai dengan 11. Faman namma ilaika namma fika fahdharhu, siapa yang menukilkan kepadamu perkataan orang lain tentang dirimu, niscaya namma fika, ia akan menukilkan perkataanmu kepada orang lain. Ini artinya, ya, siapa yang melakukan atau menukilkan perkataan orang lain kepadamu, maka ia juga akan menukilkan perkataanmu kepada orang lain. Maka berhati-hatilah dari orang tersebut. Dan ini adalah perkataan Al-Hasan Al-Basri. Berhati-hati dari orang yang suka melakukan namimah, mengadu domba. Ini perkara yang ketiga yang wajib dihindari oleh setiap orang yang sedang berpuasa, yaitu an-namimah, mengadu domba. Dan mengadu domba sebagaimana yang telah disebutkan termasuk dosa besar. Dan masih ada beberapa perkara yang lain yang wajib dihindari, insyaallah akan kita sempurnakan pembahasannya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa alam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.